Perasaan dengan belajar mengenak-enakkan, membetah-betahkan, menyaman-nyamankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat malam beliau seimbang antara berdirinya lama, rukuknya lama, sujudnya lama. Allahu akbar. Ya. Karena beliau sangat menikmati suasana salat. Jangankan salat, dengar azan Bilal saja, Bilal langsung berkata, bersabda, hari ini ya umati, aku bahagia umatku. Anini bi'adamika ya Bilal. Kalau Bilal sudah mulai berdiri, Rasul melirik Bilal sambil berkata, Bilal, puaskan aku dengan senandung azanmu. Ini memang waktu-waktu yang dinanti-nantikan. Berarti nikmat banget ya bang, kalau dinanti-nantikan itu, ingin tahu orang yang senang sholat, gampang. Belum azan, dia udah siap-siap. Itu menunjukkan memang orang senang banget dengan ibadah. Ya, ikhwah. 15 menit sudah sebelum azan, dia sudah di masjid. Menunggu dia. Kakek-kakek kita itu. Kakek-kakek kita sekarang. Azan aja kita berkesal. Kesal azan, ya azan, ya azan. Ya, berat. Karena belum enak, belum nyaman. Belum sadar dia. Ah, kita terus dibimbing oleh Allah melalui Ustaz Sambo. Silakan Ustaz. Ya, jadi khusus dalam sholat-sholat sendiri kita latihan berbetah-betah. Malah menjangkan bacaan surat kita. Ustaz, kalau gak bisa panjang suratnya, ya surat yang hafal itu diulang-ulang. Boleh, emang kenapa? Ustaz, hafal kulhu. Ya kulhu berulang-ulang. 3 kali, 4 kali, 5 kali. Emang kenapa? Kulhu itu sangat dicintai Nabi. Bahkan adalah salah seorang sahabat pernah senang banget dalam sholat membaca kulhu, padahal dia imam, ada yang protes. Ya Rasulullah, ini kalau jadi imam, kulhu terus yang dia baca. Akhirnya dipanggil sama Rasulullah, hei, sahabat kemari, mengapa kau asal jadi imam kulhu terus? Apa jawaban sahabat ini? Saya cinta dengan kulhu. Wah, begitu. Dan dia masuk surga. Kata Nabi, cintamu dengan kulhu itulah yang akan membuat kau masuk ke dalam surga. Allah, jadi, dan itu termasuk bid'ah. Tapi disukai Nabi. Kan Nabi tidak mengamalkannya. Tapi sahabat melakukannya. Yang mengerjakannya. Tuh, jadi bidah. Oh, tuh yang suka bilang bidah, bang. Nanti kalau mati kita tahlilin la ilaha illallah, bidah. La ilaha illallah, bidah. Nah, tuh. Itu Nabi tidak ajarkan. Nabi tidak ajarkan sahabat itu. Tapi karena dia modalnya kulhu, ya kayak kita-kita lah, ya. Ngulang aja kulhu, emang orang baru taubat. Kulhu, tapi taubatnya udah 10 tahun kulhu juga. Kulhu terus. Subhanallah. Ada yang lapor Nabi itu. Ada yang melakukan bid'ah. Bacanya kulhu aja terus dalam sholatnya. Dipanggil Nabi, Nabi tabayun. Benar ini baca. Apa alasannya? Aku cinta kulhu ya Rasulullah. Dipeluk oleh Rasul. Kau masuk surga. Tuh. Ya ikhwah. Jangan mudah-mudah bilang bid'ah lah. Ya, jadi kecintaan kepada kulhu saja bisa begitu. Bagaimana yang lain? Nah jadi gitu. Terus. Ruku, usahakan memperbanyak bacaan. Berapa? Puaskan saja. 5 kali, 6 kali, 7 kali, 10 kali, 15. Terus puaskan. Nanti lama-lama terasa nikmat Allah akan berikan nanti itu. Yang ke-15, yang ke-20 terasa nikmat. Nah, ya. Jadi jangan 3 doang. Itu cepat lagi bang. 100 km per jam. Ya, selanjutnya. Nanti kita masuk kepada yang kedua ini nanti baru lebih terasa nikmat lagi. Coba latihan, begitu juga dengan sujud. Begitu juga dengan duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli, warhamni, warhamni, warhamni, seterusnya. Jadi dia bilang, "Ustaz, saya dulu diajarin waktu masih kecil enggak boleh ditambah-tambah." Yang tak boleh ditambah-tambah itu adalah yang rukun dan juga tak boleh dikurangi. Yang rukun yang wajib enggak boleh ditambah-tambah, enggak boleh dikurangi. Ah, sholat subuh misalnya gitu, lagi sedang sehat-sehatnya, habis sholat 2 rakaat, tambah 2 rakaat lagi. Enggak bisa, 2 harus sudah, begitu rukunnya. Asar juga gitu, udah 4, nambah 4 lagi, enggak bisa. Karena rukunnya adalah 4. Tapi kalau sholat malam, boleh 2? Boleh 4, boleh 6, boleh 8, boleh sepuasnya berapa. Jadi yang tak boleh ditambah-tambah itu tuh waktu kita belajar kecil itu belum selesai kalimatnya. Yang tak boleh ditambah-tambah, yang tak boleh dikurang-kurangi adalah yang rukun. Ah, ruku lagi mantap, 3 kali ruku, enggak boleh. Tapi bacaan di dalam ruku itu hukumnya sunat. Jangankan 10 kali, orang enggak dibaca juga enggak apa-apa kok. Asal tumakninah duduknya, rukunya. Begitu. Nah, jadi silahkan puaskan kita. Bahkan Rasulullah itu kalau qiyamul lail itu, ada yang pernah nebeng sama Rasulullah, sholat qiyamul lail capek, enggak kuat. Tulul qunut. Iya. Rakaat pertama Al-Baqarah. Rakaat pertama Al-Baqarah. Makanya kita enggak bisa kayak Nabi, cukup surah Yasin kita. Ya, jadi rukuknya sepanjang berdirinya. Bayangkan Rasulullah itu baca dalam satu riwayat dikatakan pernah membaca Al-Baqarah, terus An-Nisa, terus Ali Imran, 3 surat yang panjang-panjang. Terus rukuknya selama berdirinya, iktidalnya selama rukuknya, bayangkan begitu lamanya. Jadi kalau lama berdiri sih okay lah, masih kuat lah kita. Kalau lama rukuk bagaimana? Hebatnya Rasulullah itu. Rukuk yang lama. Jadi pantas dia bisa lebih daripada 1 sampai 9 rukuknya, men. Gitu. Ini rukuk cepat-cepat, hayang lebih gimana? Nah, ini perlu juga jadi pertimbangan nih. Mantap gitu loh. Bang, bang. Ada juga, bang, karena sudah terasa nikmat salat. Tiba kita berjamaah, salat di mana gitu, di pasar, mampir atau di jalan kita salat berjamaah maghrib. Imamnya cepat dan nyaman kita, bang. Iya. Teman ada triknya nanti itu. Di ada tentu kita ada triknya bagaimana kalau imamnya sangat cepat gitu. Iya. Nah, jadi itu yang latihan kita. Sujud yang lama, duduk di antara sujud yang kita ulang-ulang rabbil fili warhamni dan seterusnya. Nah, sekarang masuk kita bab yang paling nikmat yang kedua. Apa itu yang kedua? Nah, latihan menghayati bacaan itu. Oh. Menghayati. Jadi pertama latihan dibetah-betahkan, dilama-lamakan, ya mengulang-ulang bacaan yang sunnah di. Nah, terus apa? Latihan kita menghayatinya. Nah, kalau sudah menghayati baru terasa nikmatnya. Karena sholat itu pada intinya adalah bacaan. Komunikasi kita kepada Allah. Terasanya nikmat kalau kita bisa menikmati makna yang kita baca. Baru terasa indah. Gerakan sih sudah nikmat. Tapi yang lebih nikmat lagi kalau kita bisa menikmati bacaan demi bacaan itu. Nah, ini kita latihan. Nanti kita masuk lagi bagaimana cara menikmati pun ada trik-triknya. Nah, ini sholat khusyuk ini semua penuh dengan cara-cara yang sangat teknis. Jadi mengapa banyak orang, ustaz kenapa susah kali sholat khusyuk? Karena dia cara teknisnya tidak mengerti, tidak belajar. Makanya sholat khusyuk itu harus belajar. Ya, tidak bisa cuman, ah saya mau khusyuk, nanti gak tahu tekniknya, ngaco nanti. Jadi perlu kita belajar. Nah, pada kesempatan di subuh yang berbahagia ini, kita akan belajar trik-trik itu. Nah, menghayati bacaan. Bagaimana cara menghayati bacaan? Ini ada 3 trik dia, ada 3 cara. Yang latihan yang pertama adalah, nah ini istilah saya dulu kan, kalau tahap 5 memahami bacaan, itu tahap 5. Khusyuk pikiran. Nah, tahap 6 ini apa beda memahami dengan menghayati? Kalau memahami itu baru di kepala maknanya. Tapi kalau menghayati sudah ke dada, sudah ke hati kita, itu menghayati. Begitu. Jadi makna itu kita masukkan ke dalam hati. Oh, itu baru terasa nikmatnya nanti. Kalau sudah kita menghayati bacaan, baru nanti efeknya apa? Jantung kita atau hati kita tuh bergetar. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, bukan orang lain menyebut, termasuk dia menyebut Allah, bergetar hatinya. Terus kadang kulitnya merinding. Begitu. Taqsha'iru qulubul ladzina yakhshawna rabbahum, bergetar. Kulitnya, merinding kulitnya. Bahkan kadang-kadang matanya sampai berkaca-kaca. Menetes air mata. Itu efeknya nanti seperti itu. Kalau sudah bisa menghayati. So, termasuk juga menghayati zikir. Juga begitu, bergetar hati kita. Nah, jadi ya bagaimana cara supaya kita menghayati? Yang pertama triknya, Bapak sekalian, ibu-ibu, para pemirsa rahimakumullah. Triknya yang pertama, coba kita latihan makna yang kita pahami selama ini. Coba kita, nah ini teknik yang lebih spesifik. Kita ubah menjadi bahasa komunikasi. Bahasa makna seperti kita ngobrol sama Allah. Contoh misalnya, Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Itu bahasa orang ketiga. Kalau dalam bahasa Al-Quran atau dalam bahasa namanya lil ghaib. Bahasa pernyataan. Coba kita maknanya Allahu Akbar, kita ganti ke dalam hati kita. Allahu Akbar itu kita change sedikit, artinya apa? Ya Allah, Engkau Maha Besar. Nah, dia apa nama? Dibuat menjadi bahasa bahasa orang pertama dan orang kedua. Mukhatab. Lil khitab, misalnya gitu. Yang ngomong al-mutakallim, yang kita ajak bicara adalah Allah. Jadi ya Allah, engkau maha besar. Nah, coba bedanya. Allah maha besar dengan ya Allah, engkau maha besar, gimana pukulannya? Beda, beda, Pak. Beda. Ini seperti kita sedang bicara. Memang Allah yang berada di hadapan kita. Nah, begitu. Allahu Akbar, ya Allah, engkau maha besar. Nanti sedikit saya ajarkan dari sedikit zikir dulu, nanti baru kita masuk ke sholat. Karena zikir ini paling mudah kita khusyuk sebenarnya. Dari zikir nanti masuk ke sholat lebih hebat lagi. Karena kalau zikir itu bacaannya enggak banyak-banyak. Astaghfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sedikit. Nah ini lebih mudah kita bisa menghayatinya. Nanti kalau udah terbiasa dalam zikir, masuk kita dalam sholat. Nanti saya ngajarkan triknya zikir dulu, jadi Ustaz Arifin, supaya lebih mantap nanti zikir kita. Nanti baru nanti, karena kalau sholat itu kan bacaannya banyak sekali. Berapa bacaan duduk di antara dua sujud? Iftitah, terus al-fatihah, terus ruku, i'tidal, dan seterusnya. Jadi kita latihan, latihan apa tadi? Mengubah maknanya, terjemahannya menjadi bahasa komunikasi. Subhana rabbiyal azim, apa artinya? Maha suci Allah yang maha, maha agung. Kita ganti. Dalam hati kita, ya Allah, maha suci, engkau yang maha agung. Ah, gitu. Jadi kita, ya Allah, maha suci, engkau yang maha agung. Subhana rabbil a'la, maha suci, engkau ya Allah yang maha tinggi. Ah, begitu. Jadi seolah-olah kita seperti apa? Seperti apa? Bicara di sini. Nah, itu nanti getarnya akan terasa, karena seperti kita bicara. Selama ini kita kan pakai orang ketiga maknanya. Maha suci Allah yang maha tinggi, maha suci Allah. Itu pukulannya kurang. Tapi kalau kita pakai bahasa orang pertama, Allah sebagai bahasa orang kedua, itu pukulannya lebih mantap. Rabbighfirli, ya Allah, ampunkan dosaku. Warhamni, sayangi aku, ya Allah. Wajburni, tutup aibku, ya Allah. Warfa'ni, angkat derajatku, ya Allah. Warzukni, beri aku rezeki, ya Allah. Wahdini, tunjuki aku, beri aku petunjuk, bimbing aku, ya Allah. Wa'afini, sehatkan aku. Wa'fu'anni, maafkan aku. Jadi, coba kita latih. Ya. Nah, jadi oleh karena itu, Bapak sekalian, insya Allah dalam sesi berikutnya nanti kita akan lebih pertajam ini. Ya, bagaimana itu baru langkah pertama, mengubah maknanya, bukan mengubah maknanya. Memudahkan makna itu masuk ke dalam hati kita. Dari paham terus dihayati. Jadi apa namanya menghayati? Memasukkan makna dari kepala, dari pikiran ke dalam hati. Insya Allah, Allah lebih tajamnya kita. Pertajam pada sesi yang berikutnya. Allahu Akbar walillahilham. Kalau paham itu hanya akal. Tapi begitu sudah menghayati, sudah di hati. Subhanallah. Arifin senang hayati karena ibu Mama Arifin Nur Hayati. Ya Allah, bahagiakan Mama, Abah dunia akhirat, ya Allah. Mama juga menyaksikan ini di Banjarmasin bersama Abah. Senang ya, makanya disebut Hayati. Arifin langsung, mamaku. Iya, Nur Hayati, ya Allah. Ikhwah, jangan lupa Kamis kedua setiap bulan kajian ibu-ibu di Masjid Az-Zikra. Ibu-ibu, silakan datang setiap bulan ke Masjid Az-Zikra Sentul. Jam 9 sampai jam 11, khusus kajian ibu-ibu. Bapak-bapak boleh ikut mengantarkan. Ya, ini rahasia untuk ibu-ibu. Hasilnya bapak akan merasakan. Allahu Akbar. Silakan ibu-ibu setiap bulan dimanapun yang mendengar ini hadir di Masjid Az-Zikra Kamis kedua. Nah, Kamis besok khusus buat ibu-ibu. Jam 9 sampai jam 11 pagi. Dan zikirnya tanggal 20 Rabiul Akhir atau 3 Maret Ahad seperti biasa di Masjid Az-Zikra Sentul. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah Alhamdulillah, Bang. Insyaallah nanti tanggal 23 Februari kita kembali siaran langsung. Ya, ikhwah. Sabtu depan kita tayangkan yang rekaman kita di masjid ini. Tanggal 23 hadir lagi ya. Ibu-ibu silakan dari Bandung lagi datang, dari mana saja silakan datang. Allahu Akbar. Terbuka di sini, ini dakwah. Ya ikhwah, ini dakwah. Enggak perlu daftar-daftar. Aduh, pakai bayar, na'udzubillahi min dzalik. Dakwah itu enggak boleh bertarif. Dakwah itu bukan komersial, dakwah itu bukan mata pencarian. Dakwah bukan profesi, dakwah itu amal kerja, hobinya orang mukmin. Miskin orang yang mentarifkan dakwah. Dia cari dunia, dia hanya dapat itu. Dia bukan hanya menghinakan diri di hadapan Allah, tapi menghinakan diri di hadapan umat. Allahu Akbar walillahil hamd. Lanjutkan Bang, itu juga buah dari khusus salat, Bang. Ya. Akhlaknya jadi mulia, dakwahnya jadi berkah. Terima kasih Ustaz. Nah jadi, nah kalau tadi yang teknik yang pertama kita betah-betahkan, mengulang bacaan yang terasa nikmat itu, terus maknanya kita buat menjadi bahasa orang pertama, terus kita ulang-ulang juga maknanya, itu pukulannya lain. Beda. Seperti contohnya Allahu Akbar. Jangan langsung baca iftitah dulu kalau mau dinikmati. Ini kan sholat sendiri. Makanya nanti para pemirsa di studio juga maupun di rumah, ya. Jadi kalau sholat berjamaah kita pakai sampai tahap 5. Itu loh. Kalau sholat sendiri mulai mau dinikmati pakai tahap 6. Kalau mau lebih dahsyat lagi nanti pakai tahap 7, itu bisa kita setel. Nah, kalau berjamaah pakai ini, kalau sendiri pakai ini, lebih dahsyat lagi pakai yang ke-7 nanti. Jadi itu sholat bervariasi. Kalau kita agak buru-buru pakai level yang sampai 5 saja. Kalau kita buru-buru. Jadi itu berkembang, jangan semua lagi berjamaah kita pakai nanti level 7. Nanti apalagi dia sebagai imam, asik sendiri tiba-tiba nanti salam jamaahnya hilang di belakang. Kelamaan dia, lamaan sujud gitu, lama banget dia asik sakit. Saking asiknya dia ya. Harus kita lihat kekuatan jamaah kita. Maka Rasulullah itu setiap dalam sholat berjamaah itu dia lihat ke belakang dulu. Kalau lihat lagi anak muda semuanya, yang gak ada yang sakit, gak ada yang tua-tua, nah itu baru betul-betul dinikmati. Tapi kalau masih ada anak muda juga dilihat Bang. Ya. Kalau menilai gaya-gaya anak-anak sekarang, wah ini kulhu ina apa ina. Kelihatannya berjenggot, ah ini Yasin. Ya, jadi begitu. Ya. Jadi kita harus tahu sebagai imam melihat kondisi jamaah. Ya, jadi kembali kepada yang tentang bagaimana menghayati tadi. Jadi kalau sudah bahasa orang pertama, terus maknanya bacaannya diulang-ulang, yang nggak boleh diulang tuh 3 saya katakan. Satu apa? Takbir, jangan diulang-ulang. Allahu Akbar, nggak boleh. Ya, terus apa lagi misalnya? Sami Allahu liman hamidah juga nggak boleh diulang-ulang. Nah, satu lagi salam, itu kan selesai. Assalamualaikum, nggak mungkin kan? Nah, bacaan-bacaan sunat lainnya boleh. Oke. Ya. Nah, jadi coba bayangkan. Saya sedikit lihat tadi. Allahu Akbar. Jangan langsung iftitah kalau kita menikmati. Begitu Allahu Akbar. Apa maknanya tadi? Ya Allah, engkau. Ulang-ulang maknanya di dada kita. Ya Allah, engkau maha besar. Ya Allah, engkau maha besar. Ya Allah, engkau maha besar. Ya Allah, engkau maha besar. Padahal baru Allahu Akbar doang itu. Latih getarnya rasanya beda tuh. Nah, jadi kita ambil yang makna-makna simpel aja dulu. Itu takbir. Kemudian pas lagi ruku, apa maknanya? Subhana rabbil azim, maha suci engkau ya Allah yang maha agung. Nah jadi begitu kita subhana rabbil azim, maha suci engkau ya Allah yang maha agung. Maha suci engkau ya Allah Tuhanku yang maha agung. Subhana rabbil azim, maha suci engkau ya Allah Tuhanku. Subhana terus sampai kadang-kadang kalau kita belum terlatih mungkin saat 15 baru dia masuk. Terasa bergetar. Kalau belum juga kadang 20. Jangan berhenti terus sampai bergetar hati itu. Jadi efeknya nanti apa? Hati bergetar, kulit merinding, mata bisa berkaca-kaca. Bahkan kadang kita bisa menangis. Begitu ruku kita. Maha suci engkau ya Allah Tuhan yang maha agung. Jadi bacaannya diulang, maknanya pun hunjam terus, masuk nanti dia. Nggak usah dipaksa, Allah akan menjamin itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, beribadah kepada kami, kami tunjukkan jalan itu. Banyak jalan nanti Allah akan tunjukkan. Jadi supaya masuk, lihat nanti. Rukuk terasa nyaman, hati kita bergetar. Aduh, kadang nikmat. Sendiri, susah kita menjelaskannya. Contoh, itu duduk rukuk. Sekarang i'tidal. Rabbana walakal hamd. Apa arti Rabbana walakal hamd? Ya Allah bagimulah segala puji. Mil'us samawati wa mil'ul ardi. Pujian sepenuh langit, pujian sepenuh bumi. Wa mil'u masyikta min syai'im ba'du. Pujian yang melebihi segala sesuatu yang engkau kehendaki, ya Allah. Nah itu kalau maknanya kita masukkan. Rabbana walakal hamd. Segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan kami. Rabbana walakal hamd. Terus, lain nanti pukulannya. Dan ini perlu latihan. Makanya saya katakan tadi, perlu diulang-ulang supaya apa? Makin lama, makin tadinya di sini, makin lama meresap dia, meresap. Yang namanya meresap itu apa? Masuk ke dalam hati kita. Baru getaran yang kita rasakan nanti. Nah begitu juga zikir. Jangan astagfirullah sekali doang. Maka dianjurkan astagfirullah berkali-kali supaya masuk maknanya. Begitu juga subhanallah. Maka dianjurkan subhanallah berapa kali setelah sholat? 33 kali supaya masuk. Subhanallah pertama belum terasa. Subhanallah kedua belum terasa. Subhanallah ketiga belum terasa. 4, 5, 6, 7 lain nanti rasanya. Subhanallah maha suci engkau ya Allah. Subhanallah maha. Makanya kalau kita berzikir tuh jangan ngebut 100 km per jam. Apa? Ngapain? Buru-buru. Subhanallah maha suci engkau ya Allah. Subhanallah maha suci engkau ya Allah. Subhanallah. Terus lama-lama masuk nanti dia. 10, 20, 30. Kalau udah terbiasa, kadang-kadang pada bacaan ketiga saja sudah masuk dia. Kalau sudah terbiasa, kalau belum gak apa-apa. Makanya latihan terus. Ini menghayati yang pertama. Loadingnya lama, Pak. Ya, lama loadingnya. Gak apa-apa lah, belum terlatih ya. Itu butuh latihan. Kalau sudah bisa bergetar aja Bapak-Bapak Ibu sekalian, insya Allah akan terasa nikmat sholat itu. Begitu juga zikir nanti. Nah yang kedua, setelah kita masuk itu, mulai menghayati tahap pertama, mulai masuk. Kalau bisa, supaya lebih pukulannya lebih bagus lagi apa? Mengembangkan makna namanya. Mengembangkan makna. Nomor tiga, Bang, ya? Meluaskan makna. Yang ketiga, ya menghayati, jadi kan tadi menikmati. Menikmati satu apa tadi? Apa tadi? Mengenak-enakkan. Yang kedua, ya makna itu kita setel menjadi bahasa orang. Orang kedua. Nah yang ketiga, kalau bisa diluaskan maknanya. Nggak usah belajar macam-macam, bahasa sendiri saja. Kalau udah kita bisa mengulang-ulang, nanti kita akan tergerak untuk meluaskan maknanya. Ya, nggak usah perlu belajar macam-macam, nanti Allah akan kasih petunjuk. Contoh misalnya gini, Allahu Akbar, ya Allah engkau maha besar. Terus, engkau maha besar, ya Allah engkau maha besar. Nah kalau kita ngulang-ulang, engkau maha besar, coba luaskan sekali. Ya Allah engkau maha besar, aku ini kecil, kebesaran engkau tidak bisa diukur ya Allah. Nah itu, coba luaskan maknanya. Seolah-olah kita ngomong bahasa apa? Bahasa kita sendiri, meluaskan sendiri. Masing-masing orang, untuk 1-5 tahapan sholat sama. Tapi begitu 6 bisa beda-beda. Karena Allahu Akbar menurut bapaknya dengan pengalamannya beda. Dengan Allahu Akbar dengan pengalaman saya. Beda dengan Allahu Akbar dengan pengalaman Ustaz Arifin. Dengan kita semua. Jadi beda-beda. Maha besar engkau ya Allah, hamba ini kecil. Engkau beda besar dong, Bang. Pengalamannya beda. Beda pengalamannya, benar memang. Ya. Jadi begitu, coba latihan meluaskan makna. Ya. Terus misalnya gini, Subhana Rabbil Azim, maha agung engkau ya Allah, engkau maha agung, namamu yang agung. Ya, hamba yang lemah ini, hamba yang menghadap kepada engkau yang maha agung. Kami ini adalah orang-orang yang hina engkau. Terus coba latihan mengembangkan makna itu. Tapi makna dikembangkan di mana? Di sini. Dengan bahasa sendiri. Di sini. Ulain nanti pukulannya. Begetarnya. Nah, ini kalau dalam bahasa tafsir, ini namanya semacam menafsirkan gitu loh. Nah, tapi kita gunakan bahasa diri kita sendiri. Ini namanya menghayati. Jadi lama-lama Pak, itu getarnya makin dahsyat loh. Ya, betapa maha besarnya Allah, betapa maha agungnya, betapa maha tingginya. Seperti Subhana Rabbil Azim, maha tinggi engkau ya Allah, nah, silakan kembangkan sendiri. Nah yang paling enak itu nanti mengembangkan makna duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli, apa artinya? Ampunkan dosaku. Wah itu kan, wah itu paling mudah tuh kalau mengembangkan Allah. Rabbighfirli, ya Allah ampunkan dosaku yang banyak, tak terhingga masalahku yang kelam. Itu Rabbighfirli kita ulang, maknanya kita luaskan. Sesuai dengan pengalaman kita. Dan orang-orang yang kusakiti. Nah, loh, bisa juga. Dia nyebut, Bang. Mantan pacarku 1, 2. Lama bener nih. Jadi mulutnya tetap rabbighfirli, hatinya mengembangkan. Warhamni, sayangi aku ya Allah. Kembangkan. Ya Allah, sayangi aku. Kembangkan. Ya Allah, asal engkau sayang yang lain. Gak sayang sama aku, gak apa-apa. Biar suamiku gak sayang pun gak apa-apa. Asal engkau sayang sama aku, ya Allah. Warhamni, urat terus. Begitu. Jadi makin dahsyat nanti pukulannya. Wajburni, tutuplah aibku. Silakan ngomong hati kita sesuai dengan menutup aib. Warfa'ni, angkat derajatku. Cerita, Pak, luaskan makna angkat derajatku. Termasuk ya angkat derajatku, ya naikkan pangkatku. Tinggikan gajiku. Bisa begitu. Dalam hati kita berkembang nanti makna itu. Allah. Begitu juga warzukni, wahdini, dan seterusnya. Lain nanti pukulannya. Insya Allah. Indah kita lanjutkan. Sekali. Indah sekali, ikhwah. Alangkah indahnya kalau seluruh negeri ini, umat Islam mendengar dakwah ini. Hari ini dia bergetar-getar dengar ini. Ilmu dapat terus Allahu Akbar, panjang umur untuk Bang Sambo. Dalam ibadah, dalam dakwah, Allahu Akbar, panjang umur untuk beliau. Azan, Allah memanggil kita dan muazin kita Ustaz Maulana Jalaluddin, Imam Besar Masjid Az-Zikra Sentul, dan beliau adalah seorang hafid yang hafal Al-Quran. Silakan Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. الصلاة الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Senang sekali ikhwah. Terima kasih MMC yang memberi kesempatan kami sholat berjamaah di Masjid An-Nida ini. Udah jalan 11 tahun. Senang dakwah di masjid. Allahu Akbar. Dan inilah dakwah. Kita mengamalkan apa yang kita dakwahkan. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Ikhwah, jangan lupa zikir tanggal berapa? 20 Rabiul Akhir atau tanggal 3 Maret dan Kamis besok kajian ibu-ibu khusus. Allahu Akbar walillahil hamd. Semua ini karunia Allah ikhwah. Dan Ustaz Sambo, ini tidak sampai di sini, kita akan terus dan kita akan ulang terus bahasan salat ini. Sebab negeri ini mayoritas umat Islam. Kalau sholat baik, sholatnya baik. Allahu Akbar, khusyuk, benar, nikmat. Ibadah yang lain-lain itu akan terasa nikmat semua. Orang kalau sudah nikmat ibadah, semangat amal salehnya. Wah, na'udzubillah. Jauh dari maksiat. Karena di antara hadiah Allah pada hamba yang menikmati sholat adalah manhatun anil ismi. Orang kalau sudah tegak sholat malam pada dirinya, orang sholat malam tentu karena dia nikmat sholatnya. Orang kalau tidak sholat, ngapain sholat malam? Makanya dalam surah Al-Muzzammil, inna nasyiatal layli hiya asyaddu wa aqwa muqila. Sesungguhnya bangun di tengah malam lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan kala itu sungguh sangat nikmat, sangat berkesan. Tuh. Nikmat sekali. Nah tadi yang digambarkan kekhusyuan, mungkin kita sekarang menikmati dengan logika khayal kita. Karena kita belum sampai pada yang beliau jelaskan. Beliau sudah sampai di situ. Tapi ini bagian pembelajaran pengalaman beliau. Beliau ajarkan pada kita. Allahu Akbar. Nikmat sekali. Wah. Makanya setiap melihat beliau tadi dalam hati Arifin. Kalau bahasa dialognya tadi. Bahasa komunikasi dalam hati. Ya Allah panjangkan umur beliau ya Allah. Dalam ibadah, dalam dakwah. Arifin senang melihat orang-orang soleh. Orang-orang yang istiqomah. Ustadz-ustadz yang istiqomah. Senang sekali juru-juru dakwah yang istiqomah. Tapi kalau pecundang menjual umat. Menjual popularitasnya. Marah Arifin. Ada saatnya marah, ada saatnya kita cinta. Itu pun marah karena cinta, karena Allah Jalla Jalaluh. Allahu Akbar wa lillahi alham. InsyaAllah kita kembali lagi siaran langsung tanggal 23 Februari di sini. Siap ikhwal? InsyaAllah Allah kembali pertemukan. Terima kasih Ustaz Sambo, semua Ustaz-Ustaz. Maafkan Arifin banyak salah. Subhanakallah wa bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Alhamdulillah. Terima kasih nikmatmu ya Allah. Kuatkan tauhid kami ya Allah. Engkaulah segala-galanya ya Allah. Berkahi negeri kami ya Allah. Hadirkan pemimpin yang taat kepada Allah. Pemimpin yang takut kepada Allah untuk negeri kami ya Allah. Wallahu subhanallah. Selamatkan saudara kami di Suriah ya Allah. Di Palestina, di Afghanistan, di Irak, di Kashmir, di Mali, di Sudan, di Somalia, di Myanmar, di Thailand, di Filipina dan seluruh keberadaan Subhanallah, berkahi dakwah kami ya Allah.